kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Thank you. alami yang ku temui. Kau takkan pernah kekasihku, kau sempurnakan aku. Waktu yang telah kita lalui buatmu jadi lebih berarti. Luruhkan keras kebunuh hati, engkaulah satu yang aku cari. Kau melegakan. apa yang kau lakukan di belakangku? Mengapa tak kau tunjukkan di hadapanku? Apa yang kau lakukan di belakangku? Di belakangku, di belakangku, di belakangku, di belakangku. Namun Lepaskan aku, renggalah tanganku. Dan bila kau tetap bisu, ungkapkan sayangmu. Dan aku sifatku, dan aku hilangku, dan aku cintaku, dan aku rinduku. Bila lepas ku

tak ingin kau ragu. Aku kan

jangan berhenti menyiksaku. Thank you. cinta. Pastikan ku takkan kembali. Lalu biarkan dia menangis. Lalu biarkan dia pergi. Tarikan selalu sendiri. Tanpa hai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah menanti. Hingga kau lelah menangis. Kali kau selalu sendiri. Tanpa hai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah menanti. Hingga kau lelah menangis. Dan semua keindahan yang memudar. sekedar bercerita pegang tanganku dan rasakan yang ku derita apa yang ku berikan tak pernah jadi kehidupan semua yang ku hidupku tak berarti. Mati di sini, terdiam dan terjadi dengan hatiku. Ku masih di sini menunggu pagi, seakan letih tak menggangguku. Ku masih terjaga menunggu pagi. my hand today. We can fly together. Let me lead the way. Then I'll probably be on your side. Take my hand today. We can fly together. Let me lead the way. Let me be your akan pergi. Yang baru ku sadari, kau tinggalkan ku tanpa sebab yang baru.

Kita dan bintang. Jalan-jalan kau bersedih, ku tahu kau lelah, tepiskan ke dunia. Biarkan mereka, biarkan mereka. Tenangkan hati di sana, tertidur kau lelah, mimpi yang menenangkan. Biarkan semua, biarkan semua. Bukan tempat untuk hentikan langkahku. sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat ku hentikan langkah.